bahasa kita sekarang mungkin lagi viral ya, lagi seru-serunya, lagi hangatnya beradu syair. Berarti kan tidak semua orang kemudian buta huruf. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar yaitu Al-Qur'an, karena di zaman itu atau ketika Nabi Muhammad diutus memang orang-orang sedang beradu syair. Tak taunya kalah dengan orang yang buta huruf yang dia menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Jadi membungkam. Mukjizat seorang nabi dan rasul itu di antaranya adalah untuk membungkam mereka. Nabi Musa mukjizatnya berkaitan tentang melawan sihir. Karena kala itu memang yakni mereka sedang yakni apa ya istilahnya ya? Ya sedang update lah ya istilahnya, yakni sihir di kalangan mereka. Datang seorang nabi dan rasul mengalahkan para penyihir ini. Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa mengalahkan para penyihir ini kecuali nabi dan rasul. Karena mereka sendiri tahu bahwasanya ini kekuatan bukan manusia ini. Artinya para penyihir itu pun tahu bahwasanya mereka ketika melemparkan tongkat mereka, yang mereka lemparkan tetap tongkat. Mereka hanya menyihir mata-mata orang hingga melihatnya sebagai ular. Tapi Nabi Musa alaihissalam di antara mukjizatnya adalah tongkat beliau. Ketika beliau melemparkannya dan mengenai tanah, jadi ular, berubah betul-betul. Bukan cuma orang-orang itu kemudian melihat itu jadi ular. Penyihir ini tahu, wah ini di atas kemampuan kita. Makanya kan mereka semuanya beriman. Dan kemudian mereka yang dihukum oleh yani Fir'aun dengan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Potong tangan kanan, kaki kiri. Potong kaki kiri, tangan kanan. Laqati'annahum min khilaf. Disilang sama Fir'aun. Bagaimana yani kewibawaan seorang tidak hancur, yani para penyihirnya beriman kepada orang yang dia tuduh gila. Nabi Muhammad bukan yang pertama dituduh gila. Nabi Musa juga tuduhannya sama, gila. Karena memang ini sudah kaedah jamaah. Ketika Anda tidak bisa mencela orang pada syariatnya, pada yang dia bawa, pada yang dia sampaikan, pada perkataannya, celalah fisiknya, celalah pribadinya. Nabi Musa alaihissalam bukan cuma dituduh gila, tapi beliau dituduh korengan lah kulit. Ya, disebut beliau punya penyakit kulit. Karena sudah tidak bisa yakni beradu argumentasi dengan Nabi Musa, maka yakni menyerang fisik dan kalah tentunya. Nah, Nabi Isa misalnya juga, Nabi Isa alaihissalam kenapa di antara mukjizatnya menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati? Karena di kala itu ilmu kedokteran sudah naik. Ilmu kedokteran sudah naik. Banyak penyakit bisa diobati sana sini. Tapi ada tentunya penyakit-penyakit yang tidak bisa mereka obati. Seperti orang yang buta sejak lahir. Tidak bisa mereka obati. Nabi Isa hanya dengan menyentuhnya. Hanya dengan menyentuhnya. Orang ini kemudian bisa melihat padahal butanya sejak lahir. Atau bahkan lebih dahsyat daripada itu. Nabi Isa hanya memanggil atau mengajak bicara orang yang sudah mati hidup. Orang yang sudah mati beliau ajak bicara kemudian hidup. Lebih dahsyat lagi, itu yakni di hadapan mereka ya, tapi ini yang sudah dikubur. Nabi Isa alaihissalam berbicara di atas kuburnya dan berbicara kepada yang sudah meninggal, keluar dari kubur. Artinya membungkam yakni ilmu kala itu. Artinya tidak bisa ada yang melakukan ini kecuali seorang nabi dan rasul, itulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim. Mukjizat beliau sallallahu yang terbesar Al-Qur'anul Karim. Di mana kala itu mereka sedang beradu syair, tak taunya kalah dengan orang yang buta huruf. Padahal mereka juga tahu Nabi Muhammad buta huruf. Tapi yang dikatakan oleh Muhammad ini sallallahu, ini bukan perkataan manusia. Lalu mereka kalah, enggak bisa merangkai. Mereka tidak bisa merangkai. Mereka tidak bisa menjawab tantangan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad kala itu menantang datangkan 10 surah. Seperti yang saya sampaikan. Tidak bisa. Tantangannya turun. Satu surah. Kemudian mereka enggak bisa. Satu ayat mereka enggak bisa. Dan mereka tahu Nabi Muhammad juga buta huruf. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Beda cerita berkaitan dengan khilaf, Nabi Muhammad bisa berhitung. Karena beliau di beberapa dalil menunjukkan beliau bisa berhitung. Jadi buta hurufnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena kata Imam Ibnul Jauzi, jika beliau bisa baca dan tulis, maka akan benarlah sangkan orang musyrikin kala itu Nabi Muhammad baca kitab yang dulu-dulu. Baca literatur tua. Lah, beliau enggak bisa baca. Beliau enggak bisa tulis. Mereka tahu Nabi Muhammad enggak bisa tulis. Lawang ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad minta kasih tahu Ali di mana saya harus teken. Nabi Muhammad tidak tahu tertanda Muhammad di mana. Walaupun Nabi Muhammad tekennya itu dengan stempel, bukan tanda tangan. Ali bin Abi Thalib keberatan waktu itu karena isi perjanjiannya lebih memihak kepada orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau diberikan wahyu, habis ini kita akan dijanjikan kemenangan, santai aja, kita ngalah aja dulu tahun ke-6. Tahun 8 mereka kita serang. Dan di 2 tahun dakwah berkembang. Nabi Muhammad stempel, ditunjukkan dengan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai katib atau penulis kala itu untuk Nabi Muhammad SAW dan ditunjukkan di mana beliau harus stempel, sallallahu alaihi wasallam. Bukti beliau tidak tahu isi tulisan, sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan, bagaimana dengan hadis ketika Nabi Muhammad SAW marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membawa selebaran isinya ayat Taurat. Itu kan bukti Nabi Muhammad tahu isi tulisan. Tidak. Disebutkan di banyak riwayat yang lain. Untuk kejadian yang sama, Nabi Muhammad diberitahu oleh sahabat. Wahai Rasul, itu isinya ayat-ayat Taurat. Nabi Muhammad tidak tahu isi tulisan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau soal hitungan, Nabi Muhammad pedagang ya, beliau bisa berhitung sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan umminya Nabi Muhammad, buta hurufnya Nabi Muhammad SAW, ini bukan pelecehan. Hikmahnya sangat besar jemaah. Contohnya yang tadi. Akan membungkam perkataan orang-orang musyrikin yang menuduh beliau kalau beliau bisa baca dan bisa tulis, ya beliau ini ngarang. Beliau ngarang berarti. Al-Qur'an karangan beliau. Al-Quran atau beliau ketika menceritakan tentang cerita-cerita umat terdahulu atau kejadian yang masa datang, itu dia baca kitab suci yang terdahulu. Lah, beliau enggak bisa baca. Jadi hikmahnya luar biasa besar ya. Tapi ingat jemaah, Nabi Muhammad tidak berdiam diri sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus para sahabatnya untuk belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu ngotot untuk membela Nabi Muhammad SAW, tapi Anda membela dengan cara yang salah. Cari-cari dalil karena merasa bahwasanya buta huruf itu adalah sebuah pelecehan. Enggak, hikmahnya besar kenapa Allah ciptakan Nabi Muhammad begitu. Jadi tidak perlu kemudian macam-macam ya. Bagus niat Anda untuk membela Nabi Muhammad. Bagus Anda punya ketersinggungan ketika Nabi Muhammad dilecehkan dengan buta hurufnya. Tapi enggak perlu tersinggung. Lawang Allah yang berfirman. Allah berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maknanya, yakni dari kalangan mereka sendiri, ya buta huruf sama. Atau juga di antara makna yang lain, sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jadi kalangan mereka sendiri. Allah berfirman dalam satu surah, terjemahannya saja. Jika penduduk bumi ini adalah malaikat, kami akan utus seorang rasul juga malaikat. Tapi kan penduduknya manusia. Malaikat warawiri saja di sini. Mereka shift, bergantian shift untuk melaporkan amalan kita. Tapi mereka tidak, mereka tinggalnya di langit, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena orang-orang musyrikin pengennya rasul itu malaikat. Masa rasul manusia juga, dagang juga, seperti kami juga? Mereka pengennya Rasul itu sempurna, yaitu malaikat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kami utus seorang Rasul dari kalangan malaikat, ya dia juga akan menjadi, ya ini manusia. Maksudnya akan diserupakan dengan manusia. Cuman jamaah sekalian, hukumullah, kata para ulama, hikmah besar kenapa Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada manusia, seorang Rasul manusia. Kenapa? Manusia akan mengerti satu sama lain. Karena Nabi Muhammad punya rasa. Nabi Muhammad bisa merasakan yang kaum muslimin rasakan. Malaikat Allah, tidak Allah berikan itu. Maka tidak akan sempurna sebuah risalah, jika yang diutus adalah malaikat, toh kemudian ketika sampai ke bumi, mesti jadi manusia. Artinya diserupakan jadi manusia. Karena basicnya tentunya alamnya beda, materi penciptaannya beda. Mestilah kemudian jika Allah turunkan malaikat sebagai rasul untuk umat manusia, mesti dia berubah menjadi manusia. Karena itu antara kelebihan mereka. Tapi kan enggak. Wallahualam bisa. Mereka hanya mengatakan demikian karena ingin mengingkari aja. Mereka tidak setuju aja bahwasanya rasul itu dari kalangan manusia, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah, di antara keterangan para ulama, jika Nabi Muhammad saja sampai sakit berhari-hari ketika menghadapi dahsyatnya bagaimana datangnya Jibril alaihissalam, mungkin kalau orang yang lain mungkin bukan sakit, bisa pingsan, bahkan mungkin mati. Karena proses datangnya Jibril itu sangat dahsyat. Mungkin kaget, campur kagum, campur terperangah, banyak campurnya, artinya sesuatu yang sangat besar yang tampil di hadapan dia. Nabi Muhammad itu kekuatannya sama seperti kekuatan 100 orang laki-laki. Sakit. 40 hari sakit. Coba misalnya manusia biasa, wah, Masya Allah. Ya, bisa mati. Melihat prosesnya itu aja bisa mati. Tengah-tengah sampai mati. Nggak bisa. Allah sudah atur jamaah sekalian rahimakumullah. Wallahualam bissawab. Itu satu. Kemudian yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka. Karena tentunya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua umat kala itu tidak tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang ajarkan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Qur'an dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makanya ulun sering mengulangi perkataan ini. Orang-orang yang biasa berkreasi pada syariat Islam itu karena ada contoh. Orang-orang yang biasa berkreasi dalam syariat Islam, mesti yang mereka buat itu mirip dengan yang sudah ada. Ya, yang miripnya itu zikir, salawat, doa, salat, puasa, mirip. Di syariat kita sudah ada. Kenapa mereka bisa bikin? Karena contohnya ada. Lalu kemudian dirubah-rubah sesuai, yakni hasrat, keinginan atau hawa nafsu. Kalau Nabi Muhammad tidak contohkan, Anda bahkan mungkin akan bingung bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Nabi Muhammad ajarkan begini. Orang akan bingung. Karena ada contohlah kemudian muncul, yakni cara-cara yang macam-macam ya. Entah itu doa, entah itu zikir, entah itu salawat dan lain-lain. Dan itulah di antara definisi kebid'ahan menurut sebagian para ulama. Yudahi syariah, perkara yang baru dalam urusan agama menyerupai atau mirip dengan syariat yang sudah ada. Karena kalau tidak seperti itu, mereka enggak bisa bikin. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sudah ajarkan lengkap, enggak perlu Anda kemudian berkreasi pada agama ini. Jamaah, ayat ini di antara beberapa ayat yang menjadi dalil akan faedah berikutnya. Makanatus sunnah fil Islam. Makanatus sunnah fil Islam. Tingginya derajat dan kedudukan as-sunnah. Maksudnya sabda beliau SAW di dalam syariat Islam. Ini salah satu dalilnya. Ulun ingin sebutkan beberapa dalil dari firman, dari sabda dan perkataan ulama salafus salih. Dalil-dalil yang menunjukkan akan tingginya derajat as-sunnah, tingginya kedudukan as-sunnah, dan as-sunnah yang ulun maksudkan di sini hadis Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam. Mungkin beberapa ayat, beberapa hadis dan juga perkataan para ulama, di antaranya perkataan Imam Syafi'i untuk menerangkan ayat ini. Kita akan sampai pada poinnya. Yang pertama, silahkan catat. Tentunya banyak ya. Faedah ulun ambil dari kitab Tadwinus Sunnah An-Nabawiyah, sejarah penulisan sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini karangan Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani, sudah ada terjemahannya. sudah ada terjemahannya. Dan ulun nuntut ilmu langsung dengan pengarangnya. Jadi ya, sanad ulun tinggi ya. Sanad ulun untuk kitab ini ya, sangat tinggi ya. Rahimahullah, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Siap. Beliau menyebutkan di sini ada 6 dalil dari firman, kemudian 4 dalil dari sabda, dan kemudian ada 9 dalil dari perkataan ulama salafus salih dari kalangan sahabat dan selanjutnya. Oke, kita ambil satu-satu saja mungkin ya. Atau firman kita ambil 2 deh. Di antara dalil, dan ini jamaah, beliau nukil dari kitab Al-Kifayah milik Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Milik Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau yang menyebutkan bab ini dalam kitab dia. Dan beberapanya kemudian diambil oleh syekh. Dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran. Yang menunjukkan akan tingginya derajat, martabat, as-sunnah yang dimaksudkan di sini adalah al-hadith di dalam syariat Islam. Satu, firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nahl ayat 44. An-Nahl ayat 44. Sebelumnya An-Najm 3 dan 4. Tapi An-Najm saya tidak baca. Saya masuk ke An-Nahl 44. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra. Adz-dzikra ini adalah nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an namanya banyak ya. Adz-dzikra, Al-Furqan, Al-Kitab itu sendiri. Dan telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad adz-dzikra, Al-Qur'an ini. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar kamu wahai Muhammad menerangkan kepada manusia. Ma nuzzila ilaihim, apa-apa atau hukum-hukum yang telah diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diterangkan oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya. Di saat yang sama kita sedang belajar dalil-dalil tingginya derajat as-sunnah di dalam syariat Islam, tapi di saat yang sama ini dalil bantahan untuk orang-orang ingkar sunnah, untuk orang-orang yang mengingkari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, An-Nahl 44. Allah berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra ini Al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar kamu menerangkan kepada manusia apa? Hukum Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Detailnya hadis Nabi Muhammad. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Detailnya sabda Nabi Muhammad. Semua dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hukum itu rata-rata global saja. Yang detail cuma waris. Ayat-ayat waris di surah An-Nisa 11-12 ya. 11-12-13 sama di akhir-akhir surah An-Nisa. Pembagian waris itu jelas di Quran. Sisanya semuanya global. Menunjukkan akan mulianya ilmu waris. Menunjukkan akan yani, keutamaan ilmu waris. Dan itu adalah salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi. Walaupun alhamdulillah sampai detik ini, terlepas dari beberapa orang yang sudah meninggalkan syariat Islam, kita katakan masih 90% lebih lah orang masih mengikuti tatanan Al-Quranul Karim. Sedikit yang kemudian membagikan warisnya dengan hawa nafsu, dengan yani bahasa Banjar, dengan berelaan sedikit lah. Tapi ada. Cuman ini cikal bakal yang buruk ya. Cikal bakal yang buruk. Ada. Tapi mayoritas masih merujuk kepada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaskan rahimakumullah. Agar kamu menerangkan kepada manusia. Menerangkan. Kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun. Dan agar mereka berfikir. Dalil-dalil seperti ini. Kalau saya nukil perkataan Syekhul Utsaimin. Berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Surah apa itu? Tolong dicarikan. Al-Quran kitab. Yang telah kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mubarak, diberkahi. Artinya membaca Quran di antara amal saleh yang diberkahi. Diberkahi karena kita membacanya per huruf dapat pahala. Diberkahi karena bisa merubah hati seseorang Al-Quran. Al-Quran bisa merubah hati seseorang. Itu di antara keberkahan baca Quran. Itulah kenapa kita harus baca Quran tiap hari. Yang buruk-buruk, yang kotor-kotor hilang dengan kesucian Al-Quran. Perhatikan ayatnya. Lihat dabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi ay yufakiru, agar mereka memikirkan ayat-ayat Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran mudah difahami. Surah? Surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Ya. Ayat-ayat yang seperti ini, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburi Al-Qur'an, agar kita berpikir tentang ayat Al-Qur'an, bukan berarti kemudian kita boleh mengotak-ngatik isi Al-Qur'an, tidak. Kata Syekh, ini dalil bahwasanya Qur'an itu mudah difahami. Berkaitan dengan sebagian ayat yang mungkin multi tafsir, ahli tafsir ada. Maka mereka lah yang menerangkan kepada kita. Itu pun mesti kalau Anda rujuk, ujung-ujungnya sahabat juga. Karena kita akan pelajari hari ini para sahabat yang paling faham akan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ulun cukupkan dengan satu ayat saja. Mungkin untuk tambahan catatan saja, di antara dalil di Al-Quran yang menunjukkan akan tingginya derajat as-sunnah hadis Nabi Muhammad dalam syariat Islam adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi An-Najm 3 dan 4. An-Nahl 44. Al-Hasyr ayat 7. 44 itu siapa ya? Paul Espargaro ya. Al-Hasyr ayat 7. 7 itu Baldassari ya, di MotoGP ya. Ini ngomong apa sebenarnya? Soalnya sebentar lagi MotoGP ya. Ya, harap maklum ya. Kemudian ayat yang lain juga An-Nisa 65. An-Nisa 65, Ali Imran 31 sudah ya. Ali Imran 31 sudah ya. Kemudian An-Nisa 65 dan yang terakhir An-Nur 63. 65 tentunya Lauris Kapirosi sudah pensiun ya. 63 ya, Peko ya. Baknaya ya. Angka-angka di kepala saya ya. Saya kalau angka-angka gitu hafal saya, tapi kalau urusan ya, tanggal lahir anak, tanggal pernikahan, tanggal akad nikah, lupa saya. Di situlah kemudian istri kita marah ya. Mereka sangat kuat dengan penanggalan ya. Kita adzan dulu, kita adzan dulu. Sudah ya. Ulang-ulang. An-Nur 63, An-Nisa 65, Ali Imran 31, kemudian Al-Hasyr ayat 7. An-Nahl 44, An-Najm 3 dan 4. Mudah-mudahan kita ada waktu kapan-kapan kita bahas terpisah. Itu dalil yang dahsyat untuk orang-orang ingkaru sunnah. Di saat yang sama bahasan kita, ia adalah ayat-ayat yang menunjukkan akan tingginya derajat as-sunnah dalam syariat Islam. Bahwasanya ia menerangkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Adhan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian dalil yang kedua dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari firman sudah dengan satu ayat dan sisanya ulun sebutkan nama surah dan nomor ayatnya saja supaya pian bisa masing-masing explore dengan mushaf Al-Qur'annya di rumah. Yang kedua adalah dalil dari sunnah itu sendiri atau dari hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan akan tingginya derajat sunnah atau al-hadis di dalam syariat Islam. An Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan Imam At-Tirmidzi juga mengeluarkan dan mengatakan ini derajatnya hasan sahih dari Abi Rafi' budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, budak pun boleh meriwayatkan hadis. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa bukan kemudian strata sosialnya. Budak Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis ini. Dari Abi Rafi' budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sampai aku temukan salah seorang di antara kalian muttaqian ala arikatihi, duduk santai bersandar dalam kursi panjangnya, duduk santai bersandar di sofanya. Ya'tihi amru mimma amartu bihi, telah sampai kepadanya perintahku, au nahaitu anhu, atau telah sampai kepadanya laranganku." Jadi perintah Rasul, larangan Rasul sudah sampai ke orang ini yang lagi duduk santai di kursi sofanya senderan. Kemudian dia mengatakan, "La adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na." Saya tidak tahu maksudnya hadis ini, saya tidak tahu. Perintah ini dari hadis, saya enggak tahu. Larangan ini dari hadis, saya enggak tahu. Enggak mau tahu. Yang ada dalam kitabullah, yang ada dalam Al-Qur'an, itulah yang kami ikuti. Maksudnya apa? Ini orang ingkaru sunnah. Ini orang adalah orang yang mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad, "Jangan sampai aku temukan salah seorang di antara kalian begini." Pentingnya sunnah dalam syariat Islam. Dan subhanallah, sahabat masih hidup pun cikal bakal mereka sudah ada. Cikal bakal mereka sudah ada. Satu riwayat yang biasa ulun sampaikan kepada pian yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalil nomor 3 sekarang dalil dari salaf ya. Belum sering menyampaikan ke pian dalil ini. Sorry, dari Imam Al-Baihaqi, dari seorang tabi'in bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kala itu beliau ada di majlisnya sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan, "La tuhadditsuna illa bil Qur'an." Hai sahabat yang mulia, "La tuhadditsuna illa bil Qur'an." Jangan engkau sampaikan kepada kami hadis kecuali Al-Qur'an saja. Cikal bakal ingkar sunnah. Sahabat masih hidup. Ini zaman tabi'in tapi sahabat masih hidup yang mulia radhiyallahu anhu, yakni Imam Al-Imran bin Husain. Tak tanya kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Udnu." Kamu yang bertanya, silahkan lebih mendekat. Fadana, kemudian dia mendekat, faqal. Kemudian Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an, akunta tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-'asri arba'an wal maghrib thalathan taqra'u fi ithnatain." Jika kamu dan teman-temanmu kami wakilkan, maksudnya kami suruh untuk mencari di dalam Al-Qur'an, apakah kamu akan temukan penyebutan bahwasanya salat zuhur itu 4 rakaat, salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat, dan di 2 rakaat pertama salat maghrib dibaca dengan nyaring? Enggak ada. Di Quran tidak ada. Jadi di Quran jumlah rakaat saja di Quran tidak ada, apalagi Anda mencari tata cara salat. Enggak ada di Quran. Kurangkah Al-Quran? Tidak. Al-Quran sempurna. Al-Quran hanya diturunkan secara global. Detailnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Di saat yang sama dia ujian untuk kita mau taat atau tidak kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Enggak bisa jawab dia. Ditanya lagi. "Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ila al-Quran. Akunta tajidu tawafa sab'an wa tawafa bis-safa wal marwa." Jika kamu dan teman-temanmu, karena kalau sendirian ente enggak bakal bisa. Kamu dan teman-teman, kami wakilkan. Maksudnya kami suruh untuk mencari di Quran. Kan ente pengennya Quran aja nih. Di awal tadi kan kamu inginnya Quran doang. Enggak mau sabda Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu akan temukan penyebutan bahwasanya jumlah tawaf 7 kali putaran? Enggak ada. Perintah tawaf ada. Falyattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka, para orang-orang yang naik haji, mereka tawaf di rumah Allah yang tua atau di rumah tua. Maksudnya Ka'bah. Perintah tawaf ada. 7 itu dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga apakah kalian akan menyebutkan yakni penyebutan 7 kali bolak-balik Safa Marwah, sa'i? Enggak ada. Akhirnya kata beliau, "Ai kaum khudhu 'anna fa innakum wallahi in lam taf'alu la tadhillunna." Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Hai kaum, semua yang hadir nih, hai audiens semuanya," kata beliau, "khudhu 'anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami." Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fa innakum wallahi," karena sesungguhnya kalian, demi Allah, bersumpah beliau. Orang kalau sudah sumpah, jangankan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia pun sama. Orang kalau sudah sumpah itu berarti ingin menguatkan kata yang keluar setelahnya. "Maka sesungguhnya kalian, demi Allah," kata beliau, "in lam taf'alu, in la taf'alu," jika kalian tidak melakukan, itu mengikuti kami. Memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman kami. "La tadhillunna," sungguh betul-betul kalian akan sesat. Dalil dari perkataan ulama salaf yang lain, dan inilah bahasan kita. Perkataan Imam Syafi'i. Ya, bukan karena saya cari-cari ya, pokoknya yang cocok apa. Enggak, memang disebutkan di sini, di antara perkataannya adalah perkataan Imam Syafi'i. Sebelumnya perkataan Imam Ahmad, ulun skip perkataan Imam Syafi'i. Jalil akan bahwasanya tinggi sekali derajat sunnah dalam syariat Islam, dan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hikmah di ayat Allah ini Al-Jum'ah ayat 2 atau Ali Imran 164 adalah sunnah nabawiyah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ulun sebutkan saja perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-Fadl bin Ziyad sami'tu Aba Abdullah yani Ahmad bin Hanbal وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. Dari Fadl bin Ziyad rahimahullah berkata, saya mendengarkan Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, maksudnya rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal salah satu imam yani yang empat imam mazhab, dan beliau ditanya tentang satu riwayat yang menyebutkan, lebih tepatnya bukan riwayat, pembicaraan orang kala itu, al-hadis, pembicaraan orang kala itu, an-sunnah qadhiyatun al-kitab, bahwasanya as-sunnah menjadi hakim untuk al-kitab, maksudnya al-Quran itu butuh sama al-hadis, Al-Quran itu membutuhkan Al-Hadith. Karena Al-Quran global. Dia akan bisa dipahami dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tersebar kala itu perkataan ini. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana pendapat anda wahai Imam? Nih tersebar nih di masyarakat. Satu riwayat atau mereka sedang membicarakan. Bahwasanya as-sunnah, bahwasanya hadith Nabi Muhammad itu menjadi hakim untuk Al-Quran. Makna terbaliknya, Al-Quran butuh sama hadith. Dan bukan sebaliknya. Apa perkataan imam? Perhatikan bagaimana berhati-hatinya seorang imam berkata. Ma ajsaru ala hadza an aqula. Ajsaru itu bisa diambil dari kata bahasa Arab jisr. Jisr jembatan. Jisr itu jembatan. Ajsar melewati jembatan. Maksudnya saya enggak berani. Ma ajsaru ala hadan aqula, saya tidak berani mengatakan ini, perkataan yang sama. Apa itu? Sunnah qadhiyatun alal kitab, bahwasanya as-sunnah menjadi hakim, penentu untuk al-kitab. Artinya Al-Qur'an butuh sama hadis. Saya enggak berani ngomong gitu. Artinya quote seperti itu saya enggak berani ngomong. Tapi kata beliau, walakinna sunnah, tapi yang saya katakan bahwasanya Al-Qur'an as-sunnah al-hadis tufassirul kitab. Akan tapi as-sunnah hadis Nabi Muhammad itu menafsirkan Al-Quran. Tu'arriful kitab, menerangkan Al-Quran, mendefinisikan Al-Quran. Watubayyinuhu, dan menerangkan Al-Quran. Ini yang saya katakan. Kalau Al-Quran butuh sama sunnah, saya enggak berani ngomong. Tapi yang saya tahu, kata beliau, sunnah memang menerangkan, menafsirkan Al-Quran, mendefinisikan atau menjabarkan Al-Quran, dan menerangkan Al-Quran. Baru kemudian perkataan Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan perkataan beliau rahimahullah pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 164, mirip-mirip dengan surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Awalnya beda tapi ujungnya sama. Makanya anda harus angkat topi hormat, maksudnya kepada para penghafal Al-Qur'an. Beberapa ayat, banyak ayat itu mirip-mirip, tapi subhanallah mereka bisa menguasai. Makanya jamaah, di dulu ya, ketika kuliah di Universitas Islam Madinah, itu kami para mahasiswa itu kalau sudah ketemu misalnya dengan mahasiswa, terjadi obrolan, datanya antum di fakultas apa? Hadis, biasa. Antum di fakultas apa? Dakwah, biasa. Antum di fakultas apa? Syariah, biasa. Tapi kalau ana di fakultas Al-Qur'an, kita tuh langsung artinya ini spesial. Karena untuk masuknya saja itu harus hafal 30 juz. Lah semua kami 5 juz saja keteteran. Untuk masuknya itu kan cuma 5 juz. yang lain. Secara umum cuman 5 juz. Itu pun tidak semuanya diteskan ulun pribadi. Kamu hafal 5 juz sesuai persyaratan? Alhamdulillah Syekh. Juz berapa saja? 1, 2, 26, 29, 30. Yang paling kamu hafal juz berapa? 26 Syekh. Surah yang paling kamu hafal? Al-Hujurat Syekh. Andalan bersama. Jadi kenapa Anda sering mendengarkan itu ayat surah andalan ya? Saya keterima Madinah gara-gara surah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca Al-Hujurat. Silakan baca Al-Hujurat. Yang paling kamu hafal. Yang lain memang ada yang dites, betul-betul dites. Dicatut dari yang dia hafal, kemudian disuruh mengi'rab ayat, disuruh di'rab. Yang paham bahasa Arab tahu. Menjabarkan ayat secara tatanan bahasa Arab, secara grammar bahasa Arab. Qul huwallahu ahad. Qul adalah huwa adalah ahad. Waduh. Saya enggak sesusah itu. Saya sampai seketika ditanya, kenapa saya jadi cerita ya? Saya hanya beruntung ya, saya hanya beruntung ya. Begitu selesai kemudian surah Al-Hujurat ditanya nama-nama ibu kota. Wah, sudah. Apalagi yang terakhir begitu nanya ibu kota ini. Alhamdulillah saya bisa tuh. Ada 5 ibu kota beliau sebutkan. Yang terakhir Indonesia, Jakarta saya. Silakan katanya. Itu begitu keluar dari ruang tes itu aja kan teman-teman banyak yang nunggu tuh. Itu teman-teman sudah kayaknya ente keterima rul. Alhamdulillah. Ente, anak kayaknya enggak. Kenapa? Karena anak orang baik. Kok gitu? Yang keterima tuh biasanya yang nakal-nakal rul. Kurang ajar. Syukur teman, kalau enggak tinjak tuh bang. Biasanya yang keterima nakal-nakal rul, tapi kurang ajar. Dan betul dia tidak keterima. Tapi dia sekarang sudah S3 dan punya universitas. Bukan punya pesantren, punya universitas. Ustadz Edi Swanto. Dia yang mengatakan ulun seperti itu. Sekarang beliau punya universitas untuk akhwat ya. Ma'ahad Aisyah bin Abi Bakar di Bogor. Yang anaknya sudah sampai level kuliah, pilihan kita banyak. Ada Stai Ali, Surabaya, ada STDI, Jember, ada Lipia, Jakarta, ada Aisyah di Bogor. Silahkan. Yang anak Anda sudah selesai level atau tahapan SMA-nya. Kuliah yang khusus akhwat sudah banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ulun cerita ini tadi ya? Oh Al-Quran ya. Tapi kenapa saya ke situ juga ya? Oh ya, pokoknya begitulah ya. Yang penting kami sangat menghormati. Jadi di antaranya Ustaz Aiman merasakan itu. Bagaimana penghormatan, bagaimana bukan pengagungan ya, kita segan jadinya. Tahu segan Pak ya, bahasa Jawa untuk es kelapa muda ya. Itu degan ya Ustaz. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa itu nikmatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Kalangan mereka maksudnya bisa manusia, kalangan mereka sama buta hurufnya, yang mereka fahami bahasanya. Tetangga mereka, teman kecil mereka, teman main mereka dulu. Ya, Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat untuk kalian. Hai orang-orang beriman. Karena Allah utus kepada kalian seorang Rasul dari kalian sendiri. Bukan dari yang lain. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan dong. Ya kan gitu. Coba misalnya. Misalnya di negeri Arab. Tau-taunya Rasul datang jebret dari Rusia. Wah. Kan gitu ya. Ini enggak dari diri sendiri. Teman mereka bahkan. Sebagian orang-orang kafir Quraisy itu kan teman kecil Nabi Muhammad. Teman Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita pelajari bersama di sini? Abu Bakar As-Siddiq. Umurnya kurang lebih dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam bisawab. Jadi nikmat ya. Jadi utusnya seorang Rasul itu nikmat. Kenapa? Kalau bukan karena Rasul, kita enggak faham cara nyembah Allah. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak mengerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bukan karena beliau. Makanya beliau ini nikmat. Makanya kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, di antara musibah terbesar dunia ini, meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu musibah paling besar. Mengalahkan semua musibah. Karena kan kalau misalnya Allah berikan umur panjang kepada Nabi Muhammad kayak Nabi Nuh, atau ketika Nabi Muhammad ditawari untuk meninggal sekarang atau nanti dan beliau memilih nanti, kan kita bisa ketemu sekarang. nikmat dunia kita dapatkan sekarang. Kalau beliau, kalau kita bisa ketemu. Wah, akan tambah marak itu travel haji dan umroh. Wah, paket ketemu Rasul. Masih hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kemudian orang yang yakni kepedean gitu ya, sok kegantengan. Kenapa? Karena mesti enggak ada yang mengalahkan gantengnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa pindah mesti selfie taruh sok ganteng lo. Yuk kita umroh lah, ketemu Rasul. Amun Rasul nak rawani. Wallahu alam bisa. Pengajian apa ini? Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yang apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, persis nih. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Bayangkan, Islam juga berbicara budaya. Di antaranya, bukankah kultur atau budaya kala itu, adat istiadat yang tersebar kala itu, membunuh anak perempuan? Malu mereka punya anak perempuan. Yatawara minal qaum, disebutkan dalam firman Allah, orang kalau misalnya dapat anugerah anak perempuan, itu kalau sudah jalan, yatawara minal qaum, nyari jalan belakang, enggak pengen ketemu orang karena malu kalau ditanya. Gimana? Sudah punya anak? Alhamdulillah, sudah misalnya gitu. Laki perempuan. Nah, itu kalau ngomong perempuan malunya minta. Aib punya anak perempuan. Sampai mereka bunuh hidup-hidup. Walaupun cerita tentang Umar bin Khattab membunuh anaknya hidup-hidup itu dusta dari Syiah, tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Mereka hanya membuat-bikin cerita untuk kemudian membuat track record Umar bin Khattab radhiyallahu kotor. Kenapa? Pernah bunuh anak kecil hidup-hidup. Itu dusta ya. Ustaz Muhammad Wasithoh hafizullah taala belum menyebutkan di blog beliau abufawwas.blogspot.com. Muhammad Wasithoh. Sebagian ikhwah kita anaknya ada yang sekolah di sana ya, pesantren Al-Ittiba. Jadi pagi. Kalau orang punya mungkin pesantrennya lebih kepada pesantren elektronik ya. Pondok juga ya, mana pondok elektronik? Jangan sekali hukumullah. Kenapa namanya pondok itu ya? Enggak, oh pondok itu identik dengan. Jadi masuk ke sana, salamullah, salawatan ya. doang ini. Nah, perhatikan jemaah. Tapi insya Allah manfaat ya. Membacakan kepada mereka akhlak dan perbuatan awal Quran, dan ini ada zakarallahu zakarallahu alkitab wa huwa alquran jamaskan rahimakumullah. Terbersih tadi yang tadi siang kalau enggak salah ya, terbersih itu pengen sekali ada kita punya pengajian kitab Ihya Ulumuddin ya, punya Imam Ghazali, cuman yang sudah munakkah ada kalau gak salah, cuman luas artinya disarikan dari kalangan beliau yani, yang salahnya misalnya atau tergelincirnya beliau pada bab tertentu tidak kita sampaikan, cuman kan keren ya, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Wahabi gitu ya, bahasannya bahasan syarah kitab Ihya Ulumuddin, wah tambah kebakar tuh, wah mereka bahas kitab kita. Saya dramatisir ya, biar seru ya, karena saya tahu nanti akan dipotong di bagian situ. Hidayah underscore 2017 potong ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sebagian ikhwah izin ya motong-motong, terserah asal antum tidak merubah isi ya, potong aja no problem. Tapi kalau punyanya Rifkon antum izin sama Rifkon, kalau punyanya Miss antum izin sama Pak Saifullah ya. Dan luar biasa, sebagian ikhwah itu kalau motong berarti dia download satu video ya. Sebagian ikhwah itu yang motong kemudian dipersembahkan ke antum semenit-semenit atau misalnya 5 menit dalam 1 menit 5 kali. Itu kan dia download full video dulu, baru kemudian dia potong. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan anda ganjaran. Karena itu butuh ya, butuh kuota, butuh modal. Ya dong, butuh modal. Dan filenya punya mis kan gede, filenya gede. Walaupun juga sebagian kemarin ya, baru-baru ya pekan lalu ya, dia bikin blog ya, dia bikin blog. Tapi bisa di-download MP3-nya saja. Masya Allah. Barakallahu fikum semuanya. Mudah-mudahan menjadi jejak antum sebelum antum meninggal. Amin. Artinya antum sudah meninggal, ini masih kemudian diakses orang, dibaca orang, didengar orangnya. Artinya kalau antum mau duluan ya silahkan. Anak belakangannya. Maksudnya itu jadi jejak antum sebelum meninggal. Tapi ya duluan silahkan. Alkah masih banyak ya. Wallah yang bisa. Oke. Perkataan Imam Syafi'i. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa dzakarul hikmah. Dan Allah juga menyebutkan ayat ini adalah Al-Hikmah. Fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an, maka aku mendengarkan kata Imam Syafi'i, seseorang berkata, orang yang ilmunya tentang Al-Qur'an aku ridhoi. Pujian-pujian begini biasanya untuk Imam Ahmad. Pujian-pujian Imam Syafi'i seperti ini biasanya untuk Imam Ahmad. Beliau enggak pengen nyebutin nama, tapi orang tahu maksudnya. Karena Imam Ahmad itu murid beliau. Cuman keilmuannya dahsyat. Dan ini bukti tidak ada gengsinya Imam Syafi'i nuntut ilmu sama muridnya. Perhatikan perkataan beliau. Dan aku mendengarkan perkataan seorang yang aku ridhoi keilmuannya tentang Al-Quran. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Biasanya. Saya belum cross-check siapa. Tapi yang jelas pujian seperti ini, itu biasa untuk Imam Ahmad. Kalau muncul dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau muncul dari Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Yaqul, dia mengatakan, al-hikmah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-Qur'an dzukira wattaba'athu al-hikmah. Dia berkata, maksud dari al-hikmah dalam ayat ini, surah Ali Imran 164 dan juga Al-Jumu'ah ayat 2, maksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam makna definisi ahli hadis, hadis. Karena disebutkan dalam ayat ini Al-Quran dan diikuti kemudian dengan hikmah, maka kata beliau tidak lain dan tidak bukan, dan tidak ada makna yang lain kecuali maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa dzakara Allahu minhu ala khalqihi bi ta'limihimul kitab wal hikmah falam yajuz wallahu alam ay yuqal al hikmah hahuna illa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka Al-Qur'an dan al-hikmah, maka tidak boleh, demi Allah kata wallahu alam kata beliau, maka tidak boleh dimaknai al-hikmah di sini dengan makna yang lain kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kembali kepada kita halaman 94. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendidik dan mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada umat ini. Dan hal ini termasuk sebesar-besarnya tujuan dari kerasulan dan kenabian. Ini tujuan yang paling besarnya, yakni diutusnya para rasul dan para nabi untuk mengajarkan kitab suci dan juga sunnah nabi-nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya hanya kepada para sahabat. Bahasan kita. Adapun orang-orang yang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Ya, tabi'in. Mendapatkan dari sahabat. Tabi'ut tabi'in dari tabi'in. Dan terus-terus hingga sampai kemudian kepada kita. Alhamdulillah. Cukuplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dengan nas dan maknanya, kaedah dan ketentuannya, sebagaimana beliau mengajarkan as-sunnah kepada mereka dengan sebaik-baik pengajaran. Kata Nabi Muhammad SAW, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Yang persis dengan Al-Quran. bersama Al-Quran. Maksudnya sunnah beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kembali lagi pada An-Najm 3 dan 4. Dan tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam menimba ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat dalam ilmu dan pemahaman. Enggak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Mereka langsung nuntut ilmu langsung dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atqakum billahi ana a'lamukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian saya, dan orang yang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Saya paling. Hadis yang lain, antum a'lamuna bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti, kalian lebih faham akan urusan dunia kalian. Kalau itu tentunya ada proses pencangkokan antara kurma besar sepet dengan kurma kecil tapi manis. Dan dicangkok jadi kurma besar manis. Nabi Muhammad, aduh, enggak tahu saya yang beginian. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang juga, yakni tidak boleh kemudian melampaui batas di luar kemampuan dia. Ya. Anda faham tentang agama, silakan Anda berbicara. Anda tidak faham, jangan berbicara. Anda faham tentang ilmu kedokteran, berbicaralah dan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Enggak faham, diam aja. Begitu. Jadi tahu kadarnya masing-masing. Dan jangan sampai kemudian kebiasaan yang Anda miliki, kespesial yang Anda miliki, Anda kemudian dengannya merendahkan orang. Orang awam, enggak faham agama, tapi Anda bahas mendetail tentang agama. Anda melecehkan dia, namanya dia enggak faham. Dia akan sangat terlihat bodoh seperti itu. Kita saja misalnya, kalau berbicara tentang ilmu kedokteran dengan seorang dokter, ya kita bodoh di hadapan dia. Nah, kita enggak faham. Jadi jangan sampai kelebihan yang kita miliki itu untuk melecehkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi juga ketika ulun lebih berat badan, ya saya enggak lecehkan antum ya. Antum bersyukur malah kurus-kurus ya. Rasulullah sallallahu Oke, kemudian yang terakhir, sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah dan pemahamannya. Itulah kenapa kita yakni memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman mereka. Ingat, tidak cukup Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak cukup kemudian seorang mengatakan rujukan kami firman Allah, rujukan kami sabda Nabi Muhammad. Ingat, cara memahaminya harus Anda tambahkan. Rujukan kami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman orang yang paling baik pemahamannya, orang yang paling tinggi ilmunya, orang-orang yang tidak pernah ketinggalan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita mengikuti dan mengutamakan mereka ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat dan perbedaan hukum. Rujuk kepada pemahaman salafus salih, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajmain. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Semua pian juga insyaallah amin. Ana ingin meminta dalil Ustaz tentang hukum-hukum wanita dalam memakai hijab. Semoga teman-teman ana dapat memahami dengan menonton penjelasan Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Kita sudah bahas berkaitan dengan ini sudah 8 pertemuan. Judul bahasannya jilbab kok gitu. 8 pertemuan. Kemudian dengan buku yang baru, Ukhti Muslimah, apa yang menghalangimu berjilbab? Satu pertemuan, detail semuanya. 8 dalil akan disyariatkannya, yakni bagaimana pakaian wanita muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Satu, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur ayat 51, ayat 51, ayat 32. Di surah An-Nur beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Wahai nabi, ini memang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mesti dipanggil dengan derajatnya. Enggak dipanggil nama. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan semua kaum muslimin. Muslimah. Apa perintah Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Agar mereka mengulurkan pakaian kurung mereka, yaitu jilbab mereka, ke seluruh tubuh mereka. Jilbab itu pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh. Terjemahan kita, jilbab itu khimar dalam bahasa Arab. Ulun-ulang. Jilbab dalam bahasa Arab sebenarnya maknanya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Cuman dalam bahasa kita, jilbab itu kerudung. Padahal kerudung itu dalam bahasa Arab adalah khimar. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ إِلَى جُيُوبِهِنَّ. Di ayat yang lain. Kemudian hendaklah mereka menjulurkan khimar mereka, jilbab bahasa kita, kerudung mereka, dari kepala sampai dada. Itu minimal. Sampai pinggul lebih baik. Sampai lutut lebih baik lagi. Selama Anda masih bisa beraktivitas dengan nyaman, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Anda diperintahkan untuk salat, hai kaum muslimat. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Anda bisa salat tanpa kemudian banyak alasan, yakni membersihkan hati dulu. Tapi kenapa ketika perkara jilbab, syubhat itu kok muncul? Menjilbabi hati dulu, subhanallah. Anda bisa salat, hai kaum muslimat. Anda bisa tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak detail. Enggak ada detail. Artinya menuntut Anda untuk belajar sabda Nabi Muhammad hingga Anda bisa sholat dari takbiratul ihram sampai salam begitu. Kan perintahnya cuma tegakkanlah sholat. Anda bisa sholat, subhanallah, hai kaum muslimat. Padahal itu menuntut Anda harus belajar sifat sholat Nabi. Detail dari takbiratul ihram sampai salam. Bisa. Ayat jilbab sama perintah Allah juga. Kenapa Anda beda-bedakan? Dan ingat, ini adna ayyu'rafna fala yu'dzaina. Di antara manfaat yang Allah sebutkan Al-Qur'an. Mereka mudah dikenal. Karena kala itu, yakni budak-budaklah kemudian yang tidak menggunakan khimar atau jilbab. Mereka mudah dikenal. Fala yu'dzaina, hingga kemudian mereka tidak diganggu, karena ketika itu para budaklah yang diganggu-ganggu oleh laki-laki. Kenapa? Karena tidak berjilbab, karena tidak menutup aurat. Diganggu, dilecehkan bahkan, na'udzubillah. Sampai sekarang pun itu gunanya berlaku. Anda berjilbab, Anda menggunakan hijab full, ini manfaat untuk Anda. Ingat, perintah Allah mesti mengandung manfaat untuk Anda. Berkaitan kalau Anda belum siap, Anda jangan sebarkan syubhat kepada teman-teman Anda. Ah, buat apalah pakai jilbab, tapi kalau hatinya kotor, hati orang kotor bukan urusan Anda. Kenapa Anda ngurusi hati orang juga? Perempuan berjilbab dan akhlaknya buruk lebih baik dibandingkan perempuan akhlaknya sangat baik tapi tidak berjilbab. Kenapa demikian? Perempuan berjilbab sama Allah akhlaknya baik. Adab dengan Allah dia punya. Kenapa? Ada perintah Allah, dia tunduk, dia patuh. Akhlak baiknya kita perbaiki sama-sama. Tapi perempuan yang akhlaknya kayak malaikat. Baik sekali perempuan nih. Tutur katanya, sikapnya kepada orang. Bahkan dia bikin restoran gratis. Setiap habis Jumatan semua orang dia traktir. Ayo pak, nasi kuning gratis pak. Akhlaknya baik. Setiap Jumatan bahkan mungkin di setiap masjid. Dia beramal baik kayak malaikat. Tapi enggak pakai jilbab. Sama Allah buruk. Akhlak Anda percuma. baiknya akhlak Anda percuma, karena sama Allah Anda buruk, Anda enggak punya adab. Ada perintah Anda abaikan, ada perintah Anda timbang-timbang, ini Anda taati, ini tidak. Mengimani sebagian ayat dan mengkufri sebagian yang lain. Dan yakni dalil-dalil yang lain. Untuk penanya ini dan kemudian juga untuk teman-temannya yang lain. Sebelum Anda membaca ayat-ayat tentang hijab, hadis-hadis tentang hijab, catat beberapa ayat berikut. Agar Anda tahu akan keutamaan agama ini dan Anda siap untuk menghadapi perintah dan juga larangan. Satu, Ali Imran 19. Anda akan tahu ini agama yang benar di muka bumi. Dua, Al-Ma'idah ayat 3. Anda akan tahu syariat ini sempurna termasuk untuk Anda, hai kaum wanita. Tiga, Al-Ahzab 36. Kita enggak punya pilihan kecuali taat. Allah perintahkan, taat aja udah. Dan ketaatannya cuma sebentar. Ukhtil muslimah. Ketaatannya cuma sebentar. Anda pakai jilbabnya cuma sebentar. Yaitu cuma ketika keluar rumah doang. Di rumah bisa pakai pakaian biasa. Cuma ketika keluar rumah Anda pakai. Dan itu cuma sebentar. Karena bisa jadi habis Anda pakai jilbab hari ini, besok Anda mati. Sebentar taatnya. Kemudian Al-Hasyr ayat 7. Supaya Anda, selain Anda tahu ini syariat yang sempurna, Anda tidak punya pilihan kecuali taat, ketaatan Anda harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah semboyan seorang muslim, yaitu surah An-Nur 51. Sami'na wa ata'na. Tidak banyak perkataan. Ada perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, larangan Allah, larangan Nabi Muhammad, semboyan seorang muslim, saya dengarkan, saya taati. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan tonton videonya ya. Ada 9 file berarti. Sudah ada 9 file berarti. Wallahu a'lam bissawab. Wah, ini panjang-panjang nih. Dan ini pakai kertas sisa ya. Iya, engken benar. Enggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallahu. Sahihkah ketika kita semua berada di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kita sebagai umatnya? Jika benar, apakah itu dari dalil Al-Qur'an atau Al-Hadis? Bukan mencari. Kita yang nyari Rasulullah. Hadis yang sahih tentang syafaatul uzma. Hadis yang sahih tentang syafaatul uzma. Diriwayatkan oleh banyak para ulama. Bahwasanya semua umat akan mendatangi Nabi dan Rasulnya masing-masing. Dan semuanya menolak, tidak mampu untuk memberikan pertolongan di hari itu. Dan 5 Nabi Ulul Azmi, 4 di antaranya, semua memerintahkan pengikutnya untuk merujuk kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangi Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, dan Nabi Muhammad diizinkan. Dan bentuk syafaat dibahas di hari itu adalah agar urusannya disegerakan. Hari itu cuma sehari. Yaumul Hisab di padang mahsyar cuma satu hari. Tapi kadarnya setara dengan 50 ribu tahun lamanya. Al-Ma'arij ayat 4, 5 dan seterusnya. Fi yaumin miqdaruhu 50 alfa sana. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Malaikat dan ruh Jibril naik kepadanya. Jalil Allah di ketinggian. Naik atau mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala para malaikat dan ruh Jibril alaihi salam di hari yang satu harinya kadarnya ketika di dunia setara dengan 50 ribu tahun lamanya. Itu hari yang sangat panjang ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hisab yang yasir, hisab yang mudah, dipercepat, disegerakan. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah Ustaz mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal? Seperti beramallah untuk dia duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agar kita termotivasi untuk menuntut ilmu dunia. Jamaah, Para ulama hadis menyebutkan banyak persyaratan untuk bolehnya mengamalkan hadis yang lemah. Tapi mereka bikin syarat itu supaya tidak bisa dipenuhi. Dan memang tidak bisa terpenuhi. Wallahu a'lam bisa. Di antara persyaratan yang mereka buat, harus ada hukum asal di firman dan sabda. Misalnya ada hadis lemah nih, sudah diketahui hadisnya derajatnya lemah. Tapi tak taunya perintah yang ada di situ atau larangan yang ada di situ, khususnya perintah ya berkaitan dengan ketaatan, sudah ada di firman Allah yang pasti sahih atau ada di hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, maka boleh digunakan. Cuman ketika sudah ada hadis Nabi Muhammad yang sahih, ini kan enggak perlu. Faham? Ini persyaratan mereka buat supaya ini memang enggak dipakai. Kalau ada memang asal usulnya seperti fadilah amal berbuat baik pada orang tua di firman sa'abr, fadilah amal berbuat baik pada tetangga di hadis sa'abr, maka ini enggak perlu dipakai. Yang sahih aja dipakai. Wallahu alam bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ribuan hadis yang sahih belum kita amalkannya. Kalau Anda ingin memotivasi diri dengan yang sahih pun masih banyak ya. Ya. Ini? Iya, tidak ada asal-usulnya. Iya. Jadi bukan hadis sebenarnya. Tidak ada asal-usulnya. Artinya la aslalahu itu ketika ditelusuri tidak ditemukan siapa yang mengatakan terakhir kali. Kemudian yang terakhir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan antum tentang dua orang mahasiswa dan mahasiswi saling mengungkapkan perasaan, apa ini? Saling mengungkapkan perasaan, yang satu rasa hendak bebini, kan perasaan ya, yang satu asa hendak belaki, itu mengungkapkan perasaan ya. Enggak mungkin unda rasa ayam bawang, kan enggak gitu ya. Itu rasa indomie goreng itu ya. Itu rasa indomie. Mengungkapkan perasaan. Yang nanya ini sudah nunggu-nunggu. Wah, ya. Siap ya. Bagaimana tanggapan antum tentang dua orang mahasiswa dan mahasiswi? Berarti mahasiswanya dua ya. Ya. Kan gitu pemahamannya. Dua orang mahasiswa. Saya enggak bodoh-bodoh amat ya. Saling mengungkapkan perasaan, setelah itu mereka berjanji akan menikah lepas lulus kuliah. Siap. Kayak ada unsur bahasa Malaysianya Anda ini ya. Setelah, jangan lepas ya. Karena kalau lepas itu akan menikah lepas. Lepas tuh. Maksudnya setelah. Ini bahasa Ipin Upin ini. Namun yang sangat Anda sayangkan, mereka sering berhubungan via chat, entah membahas tentang ilmu, tentang kajian, dan si ikhwan pun sudah mulai melarang-larang akhwat untuk berhubungan dengan yang bukan mahram, sehingga belum memiliki tapi sudah merasa memiliki. Mantap ya. Dengan yang kita sehingga membuat si akhwat takut. Oh iya. Iya ya. Ini laki-laki apa biasanya? Posesif ya. Iya. Iya, lagu Naif itu ya. Iya. Posesif. Ya. Demikian Ustaz. Demikian Ustaz, ana minta pendapat serta tips ta'aruf yang benar. Syukran. Saya jadi suudzon. Bukan, akhwat ini inceran dia juga. Jamaah sekalian rahimakumullah, pokoknya sebelum ada yakni qabiltu nikaha wa tazwijaha bimadhlin marqur, Anda enggak bisa miliki seorang sebelum ada akad nikah ya. Jamaah, gini ya. Kalau misalnya sudah sama-sama mengungkapkan perasaan, maka segeralah menikah. Ya, karena rasa itu Allah yang tanamkan, tapi halalkan ia dengan menikah. Jangan chit-chat enggak jelas. Mungkin awal-awalnya apa kabar ukhti, atau mungkin ngajak kajian, atau mungkin nanya hasil yakni kajian, macam-macam. Itu awal-awal. Syaitan, iblis dan semua tentaranya masih santai itu di pojokan, mereka makan martabak, biarkan dulu ya. Ya, nyawa pandil agamanya. Sehari, dua hari masih dibiarkan sama iblis. Makan mereka santai gitu ya. Wallahualam, kita pikirkan yang lain, nang parak cerai ini nah supaya itu kan aja gini. Nih pikirannya ini supaya cerai. Nanti sudah waktunya ada saat dimana seorang misalnya punya masalah, entah si laki-laki punya masalah sama orang tuanya, si perempuan punya masalah dengan orang tuanya, mereka masuk. Karena salah satu di antara mereka berdua ya mungkin pasang emo lagi sedih gitu ya, smile lagi sedih, wah langsung muncul nih, satrianya muncul. Afan ukhti, ada apa ya kok terlihat antum sedih? Wah. Mulai nih. Abah nih pangnya, langsung aib abah semuanya dibongkarnya. Itu momen, itu tadinya lagi makan nih iblis sama sementaranya. Nah, kasih, makasih. Ini momen tepat, set masuk. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Afan akhi, anak kayaknya butuh pundak untuk bersandar ya. Butuh pundak untuk bersandar ya. Laki-lakinya juga, astagfirullahaladzim. Iya juga ya. Istighfar tapi mau juga. Udah. Anda kalau sudah ada rasa cinta, sudah ada getar-getar cinta, halalkan dengan menikah. Walaupun Anda masih kuliah. Wallahu a'lam bishawab. Karena yakni berjanji untuk kemudian nantilah habis kuliah kita menikah, susah. Apalagi misalnya antum baru separuh jalan, baru semester 4, semester 5. Masih lama. Wallahu a'lam bishawab. Taklukkan dua orang tua kalian agar kemudian mengizinkan kalian, khususnya si perempuan, untuk menikah. Dan yang laki-laki buktikan Anda bisa kemudian menafkahi yakni perempuan yang Anda cintai. Mungkin bekerja, mungkin siang kuliah, malam bekerja, atau sebaliknya malam kuliah, pagi bekerja. Buktikan Anda sebagai laki-laki sejati yang menafkahi. Secukupnya. Mungkin ya ngontrak dulu gak ada masalah, pastilah ngontrak dulu ya. Lain cerita kalau misalnya orang tua Anda kaya, dia siapkan Anda rumah, dia siapkan Anda kendaraan, alhamdulillah. Tapi jika tidak, jadilah laki-laki sejati. Kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i athiman ayyudhayyi aman ya'ul. Cukuplah seorang laki-laki dikatakan berdosa kalau dia telantarkan perempuan yang harusnya dia nafkahi. Maka buktikan Anda memang bisa menafkahi. Enggak ada masalah. Nasi padang bagi dua. Malam-malam pisang keju bagi dua. Karena uangnya sedikit. Nanti kalau sudah Indomie bagi dua. Wah, Indomie udah sedikit porsinya. Ya pokoknya bagi dua ya. Artinya ya ala kadarnya dulu lah. Dan nikmati prosesnya ya. Nanti suatu saat Anda menjadi orang yang sukses, itu semuanya akan jadi kenangan yang indah ya. Kenangan indah ya. Itu Samson ya. Kenangan terindah yang pernah ku miliki ya. Itu Salon Seven ya. Semuanya tentang lagu ini. Jangan sekali hamkumullah itu. Dan kalau Anda bertanya bagaimana ta'aruf yang benar, maka untuk tahap pertama, silakan bertukar biodata singkat. Karena terkadang seorang untuk kasus yang tidak pernah bertemu, tidak sekampus, bahkan mungkin yakni beda daerah misalnya, maka data singkat. Nama orang tua, boleh, alamat, no problem. Mungkin sekarang pendidikannya apa, tinggi, berat, terserah, no problem, biasa. Karena terkadang dari biodata singkat ada ketertarikan. Karena mungkin disebutkan warna kulit ya. Warna kulit kuning langsat. Wah, karena dia rada hitam. Jadi dia ingin memperbaiki keturunan pasnya. Karena mun biniannya hirang juga. Ya anaknya kayak apa ya kalau? Kayak Oreo anaknya. Latat. Latat tapi ada putihnya karena giginya putih. jadi wah kulitnya kuning langsat nih, atau juga pucat mayat, kan bisa juga ya warna kulit karena saking putihnya perempuan tersebut pucat seperti mayat, enggak apa-apa. Jadi ada ketertarikan, ukhti ana ingin lanjut. Tentunya perempuannya juga ngelihat laki-lakinya, istilahnya warna kulitnya mungkin apa, sawo matang. Wah, ini cowok banget nih katanya. Tingginya 170. Waduh, ini memperbaiki keturunan karena dia mungkin ada pendek. Ya, saya lanjut juga. Jadi biodata yang singkat terkadang ada ketertarikan. Langsung kemudian atur waktu nazar. Ini tahapan kedua, waktu nazar. Melihat fisik, karena bisa jadi Anda tidak bertukar foto. Melihat fisik, Anda melihat si perempuan, perempuan melihat laki-laki, dan Anda yang datang ke rumah perempuan tersebut dengan didampingi orang tuanya atau mahramnya, bisa bapaknya, bisa laki-lakinya, bisa omnya, terserah, yang jelas ada mahram. Kemudian bertemu, tanya apa yang Anda ingin tanyakan masing-masing. Wallahualam bisa tanyakan. Mungkin pertanyaan yang paling susah untuk kami jawab kaum laki-laki, ya mungkin pertanyaan akhwat, pian 5 waktu di masjidkah? Wah, itu berat tuh, itu pertanyaan berat sekali. Pian 5 waktu di masjidkah? No. Tapi kalau misalnya Anda marbot, itu ringan. Karena Anda di masjid. Karena Anda di marbot, karena Anda di masjid terus ya. Karena itu kalau jawabannya insyaallah, nah, ini akhwat, ini ciri-ciri laki-laki tangguh. Pejantan tangguh. Saya lawan cepat pulang. Pejantan tangguh. 5 waktu di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Kalau perempuan kita kadang-kadang enggak banyak tanya, kita enggak serumit itu. Bungas sudah ya, ya Allah, ada lusuh pipit, wah gigi gingsul, wah sudah langsung pas berdiri tengkong batis bayar. Serius, ini teman ulun ya, Ustadz Abdul Aziz yang pernah ngisi di sini Ramadan, itu minta istrinya jalan mondar-mandir di hadapan dia, di hadapan calon mertuanya waktu itu. Mohon maaf ya Pak, saya boleh enggak minta mbaknya berjalan? Kalau pina bungas-bungasnya sekalinya aja terjerenteng batisnya ya. Subhanallah. Ente ngomong gitu jis? Iya, nah, ngomong apa adanya. Karena waktu datang dia sudah duduk rapi semua. Totonya, alhamdulillah sehat ya. Totonya malah ngambang ya. Hantu sekalinya. Langsung minta sate 100 tusuk. Pas berbalik belakangnya bolong. Wallahualam bisa. Sudah nazar selesai, maka masing-masing silakan istikharah. Bahkan setelah ta'aruf tadi juga tukar data, itu istikharah juga. Anda pasti atau tidak siap ingin lanjut nazar. Setelah nazar pun istikharah. Enggak perlu lama sebenarnya. Ulun di antara yang tidak istikharah. Ulun nikah enggak istikharah. Karena yakin pasti. Yang jadi masalah dia mau apa enggak gitu doang. Saya mau. Ya karena tetangga ya, saya melihat perkembangannya dari kecil sampai SMA. Ya. Setiap pulang dari pesantren, begandal anak orang nih. Pulang dari pesantren, istri saya nonton nih. Mungkin wajah dia memerah ya, karena habis ditapakkan zulah. Jadi pulang pesantren, karena kan pasti ada papasan, makin bungas makin bungas ya lo, langsung bergetar-getar ya lo, karena waktu itu handphone yang kenceng. Akan menikah. Saya diantara tidak istikharah. Saya enggak istikharah, karena yakin ya. Tapi kalau ada sedikit keraguan, maka silakan istikharah. Nanti jawabannya langsung Allah kasih. Ya tidak bisa diterangkan, adanya di hati. Saya lanjut. Saya pengen lanjut. Maka yang ketiga, tahapan ketiga, tahapan khidbah, lamaran. Anda betul-betul meminta kepada orang tuanya. Maksud kedatangan saya di sini Pak, untuk melanjutkan yang kemarin, saya ingin melamar anak bapak untuk jadi istri saya. Bapak-bapak anaknya digituin, bangga. Kenapa? Ini gentle nih, minta langsung. Siap, saya terima. Udah, habis itu obrolin tangga. Wallahualam bissawab. Setelahnya keempat, nikah, selesai. Setelah nikah, kemudian keindahan 1-2 bulan, masalah datang. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.